dan sebab yang menjadikan mereka melarikan diri dari peperangan, dan bahwa hal itu adalah bujukan syaitan. Bujukan syaitan karena pada peperangan Uhud tersebar berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh. Wa annahu tasallutun alaihim bi ba'di dhunubihim. Dan bahwa setan telah menguasai mereka karena beberapa dosa mereka. Atau wa annahu tasallata alaihim, bisa juga karena setan telah menguasai mereka disebabkan beberapa dosa mereka. Maksudnya, semakin seseorang melakukan penyimpangan terhadap agama, ketidaktaatan, kemaksiatan, maka semakin mudah syaitan masuk ke dalam dirinya. Makanya orang-orang yang kesurupan, mereka adalah orang-orang yang terkadang kosong dari ibadah. Kebanyakan mereka orang-orang yang lalai dari ibadah. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang yang kesurupan banyak atau ada yang juga ahli ibadah. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang diganggu oleh syaitan adalah orang-orang yang tidak ahli ibadah. Lalai terhadap ibadah, bahkan cenderung berdosa. Maka syaitan tasallata alaihim. Syaitan menguasai mereka. Fahumul ladzina adkhaluhu ala anfusihim wa makkanuhu bima fa'alu minal ma'asi li'annaha murakkabatun wa mudkhalatun. Mereka lah yang telah memasukkan syaitan pada diri mereka sendiri dan menempatkannya padanya dengan cara beberapa kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu adalah kendaraan dan pintu. Markabatun wa madkhalatun. Li'annaha markabatun wa madkhalatun. Jadi maksiat itu, kata para ulama, al-ma'asiyatu baridul kufur. Maksiat adalah penghantar kepada kekufuran. Maksiat membuat kendaraan dan tempat masuk untuk syaitan mengganggu manusia. Dan maksiat pengertiannya khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Jenisnya ada dua, tarkul ma'mur wa fi'lul mahdzur, meninggalkan yang diperintahkan dan mengerjakan yang dilarang. Ini maksiat. Jadi orang yang bermaksiat, dia sebenarnya sedang menempatkan syaitan pada dirinya. Orang yang bermaksiat sebenarnya dia sedang menyediakan lahan bagi syaitan pada dirinya. Falau i'tasamu bi ta'ati rabbihim lamma kana lahu 'alaihim min sultan. Sekiranya mereka itu berpegang teguh dengan melakukan ketaatan kepada Rabb mereka, niscaya setan itu tidaklah memiliki kekuasaan atas mereka. Semakin taat, semakin setan menjauh dari seseorang. Semakin dekat dengan Allah, semakin setan menjauh dari seseorang. Qala Allah Ta'ala, inna ibadi laysa laka 'alaihim sultanun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Surat Al-Isra ayat 65. Semakin seorang hamba Allah taat kepada Allah, semakin jauh dari bisikan-bisikan syaitan. Maka apabila ada orang sering-sering dibisiki oleh syaitan untuk bermaksiat, sering-sering dibisiki oleh syaitan untuk melakukan kemungkaran, maka itu berarti dia jauh dari ketaatan. ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلك بعدها ما فعلوا ما يوجب المؤاخذة. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwasanya dia telah memaafkan mereka setelah mereka melakukan hal-hal yang mengharuskan hukuman. Jadi sebagian kaum muslimin ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdesak, maka ada yang kabur ke kota Madinah. Ada yang kabur ke kota Madinah karena mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Kabur mereka ke kota Madinah. Ada yang melihat kaum muslimin terdesak pada peperangan Uhud, mereka juga kabur ke kota Madinah. Nah, di sini ada cerita bahwa meskipun mereka kabur, tetapi Allah telah memaafkan mereka. Walaqad 'afallahu anhu. Sungguh Allah telah memaafkan mereka. Di sini ada cerita, yaitu ada disebutkan oleh Abu Layth As-Samarqandi, Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim, di dalam kitab tafsirnya. Sebuah cerita menarik. Suatu saat terjadi perselisihan antara Uthman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Uthman bin Affan, "Atasubbuni waqad syahidtu badran walam tashhad. Waqad bayatu tahta syajarah walam tubayi. Waqad kunta tawallaita fiman tawalla yawmal jama', yani yawm Uhud." Wahai Uthman, apakah engkau mencelaku? Padahal aku adalah orang yang ikut perang Badar, sedangkan engkau tidak ikut perang Badar. Apakah engkau mencelaku? Padahal aku adalah orang yang berbaiat di bawah pohon Ridwan pada perjanjian Hudaybiyah, sedangkan engkau tidak ikut berbaiat, wahai Utsman. Apakah engkau mencelaku? Padahal engkau adalah termasuk orang yang kabur saat perang Uhud pada hari-hari orang bertemu dengan musuhnya. Engkau termasuk orang yang kabur. Maka pernyataan-pernyataan itu dijawab oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun ucapanmu, aku menyaksikan ikut perang Badar sedangkan kamu tidak. Maka kata Uthman bin Affan, aku tidak pernah absen peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali perang Badar yang di dalamnya aku sedang mengurus anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Aku sedang merawatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melesatkan panahnya untukku. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimanapun Uthman bin Affan tetap ikut perang Badar. Kenapa? Karena beliau tidak ikut karena sedang merawat anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan istri Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melesatkan panah atas nama Uthman bin Affan pada peperangan Badar. Ini sudah terjawab berarti. Yang kedua, bai'atur ridwan, membai'at di bawah pohon ridwan. Maka kata Uthman bin Affan, "Wa amma bai'atus syajarah fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani rabi'atan 'alal musyrikin bi Makkah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku sebagai utusan dari kaum muslimin ke kota Mekah, yaitu agar bernegosiasi. Fadharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminahu ala shimalihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangan kanannya ke tangan kirinya dan berkata, "Hadhihi li Utsman." Ini baiat untuk Uthman bin Affan yang sedang aku utus ke kota Mekah untuk bernegosiasi. Fayaminu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shimaluhu khairun li min yamini wa shimali. Sungguh tangan kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tangan kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada tanganku, tangan kananku dan tangan kiriku. Wa amma yaumul jama', adapun pada hari Uhud, faqala Allah taala wa laqad 'afallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, sungguh Allah telah memaafkan atas mereka. Fa kuntu fi man 'afallahu anhum. Fakhasama Abdurrahman wa Abdurrahman. Dan aku termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman bin Affan mengalahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, ini ada kisah di dalam ayat ini. Ya. Begitu juga terjadi kisah dalam riwayat Bukhari. Terjadi kisah dalam riwayat Bukhari. Yaitu ja'a rajulun hajjal bait. Ada orang datang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Maka kemudian ra'a qauman julusan. Lalu mereka melihat orang-orang sedang pada duduk-duduk. Kemudian orang ini berkata, "Man haula'i al-qu'ud?" Qalu haula'i Quraisy. Siapa yang duduk-duduk itu? Maka mereka mengatakan mereka adalah orang-orang Quraisy. Man asy-syekh? Siapa pengajarnya? Ini ceritanya sudah lama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pengajarnya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memang beliau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke Mekah dan tinggal di sana mengajari orang-orang di Mekah. Fa'atahu. Lalu Abdullah bin Umar, lalu orang tersebut mendatangi Abdullah bin Umar. Faqala inni sa'iluka an syai'in tuhaddithuni. Aku akan bertanya kepadamu dan engkau berkenan menjawabnya. Anshuduka bihurmati hadzal bait. Aku bersaksi di hadapanmu dengan kesucian rumah ini. Ta'lamu anna Utsman bin Affan ifarra yawma Uhud? Qala na'am. Apakah engkau mengetahui bahwa Utsman bin Affan kabur dari medan pertempuran pada hari Uhud? Maka Abdullah bin Umar menjawab, iya. Qala fata'lamahu taghayyaba an Badr falam yashhadha? Qala na'am. Apakah kamu juga mengetahui bahwa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Tidak ikut berperang pada perang Badar. Dia absen pada perang Badar. Maka kata Abdullah bin Umar, iya. Fata'allamu anna annahu takhallafa an bai'ati Ridwan falam yashhadha? Qala na'am. Apakah engkau juga mengetahui bahwa Utsman bin Affan tidak ikut peperangan Badar? Tidak ikut bai'atu Ridwan? Maka Abdullah bin Umar menjawab, iya. Fakabbar. Lalu orang ini mengatakan, Allahu Akbar. Artinya benar tuduhan kita selama ini. Utsman bin Affan ini orang rendahan. Benar tuduhan kita. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ta'ala li ukhbiraka wa li ubayyana laka amma sa'altani anhu. Kesini engkau, agar aku memberitahukan kepada engkau dan menjelaskan kepadamu apa saja hal-hal yang engkau tanyakan tadi. Amma firaruhu yawma Uhud. Adapun kaburnya beliau pada hari Uhud, fa asyhadu annallah afa anhu. Maka aku bersyahadat, bersaksi bahwa Allah telah memaafkannya berdasarkan ayat ini. Wa laqad afallahu anhu. Wa amma taghayyubuhu an Badrin fa innahu kana tahtahu bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sahmahu. Adapun absennya beliau dari perang Badar, maka sesungguhnya istri beliau adalah anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadari salah Ummu Kalthum atau Ruqayyah. Dan anak perempuan tersebut meninggal sakit. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau wahai Utsman memiliki pahala seperti orang yang ikut perang Badar. Seperti orang yang ikut perang Badar. Amma taghayyubu an bai'ati ridwan. Adapun taghayyub, absennya beliau dari bai'atul ridwan, fa innahu law kana ahadun a'azza bi batni Makkah min Utsman bin Affan la ba'athahu makanahu. Maka kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya ada seorang yang lebih dimuliakan oleh orang-orang Mekah dibandingkan Utsman bin Affan, niscaya Rasulullah SAW akan mengutusnya. Artinya kenapa dipilih Utsman bin Affan? Karena orang-orang Mekah itu dia mengagumi Utsman bin Affan, hormat terhadap Utsman bin Affan. Kalau seandainya ada orang yang lebih dihormati di tengah kota Mekah dibandingkan Utsman bin Affan, niscaya beliau akan utus sebagai utusan. Ini menunjukkan keistimewaan Utsman bin Affan. Fa ba'atha Utsman, lalu beliau mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kanat bai'atur ridwan ba'da ma dhahaba Utsman ila Makkah. Maka terjadilah bai'atur ridwan setelah Nabi, setelah Utsman bin Affan pergi ke kota Mekah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-yumna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangan kanannya, hadhihi yadu Utsman, ini tangannya Utsman. Fa daraba biha ala yadihi, ala yadihi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memukulkan atas tangannya yang lain. Qala hadhihi li Utsman, ini untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, idhab bihadha al-ana ma'a, pergi engkau ke sana sekarang, beritahukan teman-teman yang mau memberontak Utsman bin Affan. Di sini kita ambil pelajaran pada ikhwah, anak-anak muda sering tergesa-gesa. Yang memberontak Utsman bin Affan itu sering adalah anak-anak muda, sering tergesa-gesa. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a kabirihim, orang yang mendapatkan berkah ketika mereka bersama dengan orang-orang tua mereka yang penuh dengan hikmah, penuh dengan banyak pengalaman hidup. Ya. Makanya kalau seandainya ada pendapat orang tua, itu harus dipikirkan matang-matang. Karena mereka berpendapat, memberitahu dengan pengalaman hidup mereka. Ya. Ini di sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya an-nas a'da ma jahilu, manusia itu musuh untuk sesuatu yang mereka bodoh di dalamnya. Okay itukah kisahnya? Ini berarti musuh untuk sesuatu yang dia bodoh di dalamnya. Setelah tahu baru kejadiannya seperti itu. Selama ini hanya mereka-reka, ternyata kebenarannya seperti yang disebutkan tadi. Yang jelas itu inti dari kaburnya kemudian dimaafkan. Jadi orang yang kabur di medan pertempuran Uhud dimaafkan oleh Allah berdasarkan ayat ini. Walaqad 'afallahu anhum. Sungguh Allah telah memaafkan mereka. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma akhbara annahu 'afa anhum ba'da ma fa'alu ma yujibul mu'akhadha wa illa falau akhadhahum lastasalahum." Artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya dia telah memaafkan mereka setelah mereka melakukan hal-hal yang mengharuskan hukuman. Karena perang, kabur dari medan pertempuran dosa besar. Dalilnya dosa besar disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang kabur di medan pertempuran. Tidak diperbolehkan seseorang untuk kabur di medan pertempuran karena ini adalah dosa besar. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala astaghfirullah azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi, ghufirat dzunubuhu walau kanat walau farra min az-zahab." Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi, maka diampuni dosanya meskipun kabur dari medan pertempuran. Nah, ini menunjukkan kabur dari medan pertempuran itu adalah dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, berperang, berjihad, jangan, jangan angan-angan. "Fa idza laqitumuhum fasbutu." Tetapi kalau seandainya kalian ditakdirkan untuk berperang, bertemu dengan musuh, maka tetaplah di dalamnya. Tidak boleh kabur. Ini menunjukkan kabur dan pertempuran itu adalah dosa besar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Sabar. Pengampun bagi orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang berbuat kesalahan dengan sesuatu yang dapat memberi mereka taufik kepadanya berupa taubat, istighfar, musibah-musibah yang menggugurkan. Itu yang dimaksud dengan pengampun. Kemudian Halim di sini lagi Maha Penyantun, penyantun. La yu'ajilu man 'asahu bal yasta'ni bihi wa yad'uhu ila al-inabati ilai wal iqbal alai. Maksud penyantun di sini maksudnya Allah tidak menyegerakan hukuman orang yang bermaksiat kepadanya. Ini salah satu yang menjadikan saya menamai anak saya yang ketiga Halimah. Agar dia bersabar, tidak suka balas dendam. Wanita penyabar dan tidak suka balas dendam kan itu suatu sifat yang baik. Dan juga kalau dilihat dari historinya, sejarahnya, Halimah adalah seorang yang mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak dia bisa mengurus suaminya. Begitu. Halimah. Maka Halim Halim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari nama-nama tersebut Hilm. Sifat Hilm. Hilm artinya adalah orang yang sabar atau zat yang maha sabar yang tidak lekas balas dendam. Beda dengan As-Sabir atau As-Sabur. As-Sabir menahan. Menahan. Tetapi Halim lebih tinggi daripada sabar. Ya, maka bagus anak laki-laki dinamai Abdul Halim. Ya, bagus. Nah, Allah tidak menyegerakan hukuman orang yang bermaksiat kepadanya, akan tetapi menangguhkannya dan mengajaknya kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung ngasih siksa, coba langsung salah langsung dikasih siksa. Ini enggak. Allah ngajak orang yang bermaksiat untuk bertobat. Dan mengajaknya tidak semaunya. Maksudnya itu mengajaknya itu benar-benar gitu mengajak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh ajakan Allah. Contoh yang lain lagi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain itu tadi tubu ilallah itu surat At-Tahrim ayat 8. Dalam ayat yang lain yaitu surat Hud ayat 3. Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Ini ajakan Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertaubat atas dosa-dosa mereka. Ya. Itu pun dosanya nanti ditulis satu. Beda dengan pahala. Kalau amal saleh ditulis 10. Satu amal dikalikan 10. Tapi kalau dosa tetap hanya ditulis satu saja. Ini semua menunjukkan Allah itu halim. Sabar yang tidak cepat balas dendam. Ya, sabar yang tidak cepat balas dendam. Coba kalau Allah cepat balas dendam. Sekali maksiat langsung dapat siksa di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Itu mengerikan itu. Ya. Ini enggak, Allah itu halim. Sabar yang tidak menyegerakan hukuman. Kemudian penulis mengatakan, untuk apa itu semua? Agar manusianya bisa bertobat, manusianya bisa kembali kepada Allah. Wa sayyarahu ka'annahu lam yajri minhu dhanbun. Dan niscaya niscaya akan diterima, lalu membuatnya seperti tidak terjadi dosa darinya. Maksudnya, setelah dia bertobat, seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Seperti misalkan hadis Rasul, riwayat Abu Daud, At-ta'ibu minadzambi kamala dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Begitu juga ayat Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang dosa-dosanya diganti dengan pahala. Ini yang dimaksud oleh penulis, dan Allah membuatnya seperti tidak terjadi dosa darinya. Karena sifat halim tadi. Ya. Kemudian penulis mengatakan, walam yasdur anhu aibun, dan tidak muncul darinya kekurangan. Falillahil hamdu ala ihsani. Maka akhirnya segala puji hanya milik Allah atas kebaikannya. Nah, ini menunjukkan ayat ini ayat yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa tidak langsung disiksa oleh Allah. Diajak dulu untuk bertobat. Kalau sudah bertobat, dosanya diampuni oleh Allah, seakan-akan tidak memiliki dosa. Ya. Tidak memiliki kekurangan. Dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tercelak kalau ada orang berdosa tidak ada yang tahu, dia bongkar. Nah, ini tercelak. Ini tidak dimaafkan oleh Allah. Karena Allah sudah berbaik diri untuk menyembunyikan dosa orang tersebut. Ternyata dia sendiri yang membongkar dosa orang tersebut. Bahkan sampai pun kalau ada anak perempuan telah hilang keperawanannya karena zina, lalu ada anak laki-laki yang ingin melamarnya, maka anak perempuan tersebut tidak boleh menceritakan bahwa dia sudah tidak perawan. Enggak boleh. Karena Allah telah menutup aibnya. Lalu anak laki-lakinya bagaimana, Ustaz? Boleh bertanya? Oh, silahkan kalau bertanya. Kamu masih perawan? Maka anak perempuan tersebut tidak boleh menceritakan dia tidak perawan. Dia menjawabnya dengan cara tauriyah. Dengan cara mengatakan sesuatu dipahami lain yang dimaksudkan lain. Ya, tidak boleh menceritakan. Kenapa? Karena itu aib. Allah telah menutupinya. Ya. Ini salah satu makna dari Allah itu halim. Kalau nanti pas ketahuan, bagaimana? Ya sudah, berarti itu takdirnya. Ketahuan oleh suaminya. Tapi kalau menceritakan, tidak diperbolehkan. Paham ya? Nah. Kita baca ayat selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir, yaitu orang-orang munafik itu, yang mengatakan kepada saudaranya mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Dan sungguh, kalau kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagi kalian dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kalian meninggal atau gugur, tentunya hanya kepada Allah saja kalian dikumpulkan. Ali Imran 156-158. Kita baca karena ini pendek. Yanha ta'ala ibadahul mu'minin an yushabihu al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupai orang-orang yang tidak beriman kepada Rabb mereka. Menyerupakan diri kepada orang kafir ini dosa besar. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Siapa yang menyerupai diri dengan orang kafir, dia bagian dari orang kafir. Maka menyerupakan diri dengan kebiasaan orang kafir, akidah orang kafir, ibadah orang kafir, muamalahnya orang kafir, maka ini dosa besar. Syekhul Islam mengatakan terhadap hadis yang saya bacakan tadi, siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Beliau mengatakan, aqallu ahwalihi, pemahamannya yang paling rendah adalah annaha kabiratun, bahwa menyerupakan diri dengan orang kafir dosa besar, illam takunu mukaffiratun, kalau seandainya tidak mau dijadikan sebagai kemurtadan. Dikhawatirkan ya, kalau seandainya dikatakan menyerupakan diri dengan orang kafir itu murtad, itu hukumannya terlalu berat. Ya, kalau murtad kan berat. Maka minimalnya adalah dosa besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fahuwa minhum, maka ia bagian dari orang kafir tersebut. Bagian dari orang kafir tersebut. Maka ini bahayanya menyerupakan diri dengan orang kafir. Alladzina la yu'minuna bi rabbihim wala bi qada'ihi wa qadrihi minal munafiqin wa ghairihim. Tidak pula kepada qada dan qadarnya. Nah, ini kurang. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Rabb mereka, tidak pula beriman kepada qada dan qadarnya, ya. Dari kalangan munafikin dan selainnya. Minal munafikin wa ghairihim. Qadha dan qadar. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada keimanan yang enam tersebut kurang, jadi rukun iman yang enam tersebut kurang, maka imannya tidak sempurna. Harus ada iman enam-enamnya rukun iman tersebut. Dan masuk di dalamnya beriman kepada qadha dan qadar. yaitu dari kaum kalangan munafikin dan selainnya. Yanhahum an musyabahatihim fi kulli syai. Allah melarang mereka dari menyerupai orang-orang tersebut dalam segala hal. Wahum annahum yaquluna li ikhwanihim fid din aw fin nasab idza darabu fil ard ay safaru lit tijarah aw kanu ghuzzan ay ghuzatan thumma jara alaihim qatlun aw mautun yu'aridun al-qadara wa yaquluna law kana kanu indana ma matu wa ma qutilu wa hadha kadhibun minhum. Artinya Allah melarang mereka dari menyerupai orang-orang tersebut dalam segala hal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman menyerupai kaum munafikin, dan khususnya pada perkara ini di mana mereka berkata kepada saudara-saudara mereka seagama dan sedarah. Ini perkataan orang munafik nih. Apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, maksudnya bepergian untuk berdagang, atau mereka berperang, sesungguhnya maksudnya melakukan perjalanan perang, kemudian di antara mereka ada yang terbunuh atau mati, maka mereka menentang qadar dan berkata, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Ini merupakan dusta dari mereka. Maksudnya gini, orang-orang munafik itu ketika melihat di peperangan Uhud kalah, coba kalian sama kami di sini, di Madinah. Ya, kalian tidak akan mati di sana. Kan sudah kami peringatkan agar pulang ke kota Madinah. Ya, itu dia. Jadi orang-orang munafik itu kebiasaannya dari dulu memang melipat di dalam gunting. Gunting dalam lipatan. Menggunting dalam lipatan. Ya. Mereka yang sudah pulang kabur dari medan pertempuran, asalnya jumlahnya 1000, kabur 300 menjadi 600. Ya. Setelah kabur nyala-nyalahin lagi. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud memang terdesak. Akhirnya mereka mengatakan, "Coba kalian di sini, enggak ada yang mati itu." Jadi sok jadi pahlawan gitu. Nah, itu kebiasaan orang munafik, menggunting dalam lipatan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad qala ta'ala qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Ini merupakan dusta dari mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, katakanlah sekiranya kamu berada di rumah kamu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Ya, kalau memang sudah takdirnya terbunuh di suatu tempat, meskipun dia sembunyi di sebuah benteng yang sangat kuat, dia pasti akan keluar ke tempat di situ karena dia mati di situ. Nah, ini namanya beriman kepada takdir begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai hajat di tempat tersebut. Ada kemarin orang nanya ke saya, anak muda, orang kaya, Ustaz, saya ingin berlibur. Akhir tahun ini biasanya banyak pertanyaan. Berlibur akhir tahun, menghabiskan akhir tahun dan merayakan tahun baru di negeri lain, negeri-negeri yang indah. Bolehkah saya ke negeri orang kafir, Yunani, misalkan Athena, yang klasik-klasik begitu? Maka saya katakan hadis ini tadi, tidak boleh, karena dikhawatirkan seseorang mati di sana. Ya, mati saat di tengah orang-orang musyrik dan kafir. Yang kedua, tidak boleh, karena dikhawatirkan masuk syubhat di dalam dirinya. Melihat berapa banyak orang-orang yang sekolah di negeri-negeri orang kafir, maka pulangnya menjadi murtad, musyrik. Ini. Maka kalaupun mereka di rumah, di benteng manapun yang sangat kuat, tapi kalau sudah takdirnya mati, pasti mati. Entah di benteng itu atau di luar benteng, sesuai dengan takdirnya. Nah, ini bantahan Allah atas perkataan orang munafik, lau kanu indana ma matu wa ma kutil. Kalau kalian bersama kita, kalian tidak akan mati dan kalian tidak akan terbunuh. Allah menjawab, qul lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madhajihim. Katakan wahai Muhammad, meskipun kalian di rumah, ya, kalau seandainya memang sudah ditakdirkan untuk mati, maka kalian akan keluar ke tempat di mana kalian mati. Nah, itulah para ulama mengatakan al-qadaru sirrullah al-maktum. Takdir itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang tahu. Maka hati-hati jalan-jalan kemana-mana. Kalau itu ketaatan, alhamdulillah. Sudah uyuh-uyuh, touring. Tapi ternyata bukan ketaatan. Kalau empat kajian, satu khairullah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ketaatan, hanya sekedar jalan-jalan, menghabiskan waktu, menghabiskan umur, meninggalkan istri. Karena ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, suami saya sudah ngaji. Akan tetapi sering keluar kota, touring-touring, gak ada manfaatnya. Ya. Ya, kalau untuk berdakwah maka silahkan. Tetapi kalau untuk hal-hal yang tidak manfaat maka jauhi. Dikhawatirkan itu ajalnya di situ. Ya, ajalnya di situ. Hati-hati kalau kita sekarang jalan ini, ya kita harus hati-hati jalan kemana gitu. Kalau ke Mekah, ke Madinah, mati di Madinah dapat syafaat Rasulullah SAW. Mati di Australia dapat syafaat apa? Makanya tahun ini saya membatalkan 3 kajian di luar negeri saya. Amerika, Australia, Jepang. Gara-gara hadis-hadis seperti itu. Padahal kadang-kadang di sana juga bermanfaat berdakwah. Dan para ulama-ulama terdahulu juga mereka berdakwah ke negeri-negeri kafir untuk berdakwah. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ke Amerika. Mereka berdakwah untuk ke sana. Karena memang diperlukan untuk berdakwah. Khawatir nanti pas lagi, apalagi kalau ke negeri kafir dalam keadaan musim panas. Ya. Musim panas cuma pakai celana dalam sama kaos kutang. Ada kawan saya waktu saya di Australia bilang, "Ustaz, Ustaz nunduk ke bawah ya. Nanti kalau Ustaz melengos-lengos ke sana ke sini nanti hafalannya hilang." Kalau saya Ustaz memang tidak punya hafalan. Itu jadi benar memang cuma itu aja pakaiannya. Saya juga heran, kenapa suka sekali pakaian begitu? Kadang-kadang pengemisnya itu seperti artis di Indonesia. Dan Allah ciptakan mereka memang cantik-cantik, menawan, gitu. Tetapi tidak tahu agama. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan keimanan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walakin hadza takdziba lam yufidhum. Akan tetapi pendustaan ini tidaklah berguna bagi mereka. Illa anna Allah yaj'alu hadzal qawla wa hadhihi al-'aqidata hasratun fi qulubihim. Artinya tidak bermanfaat bagi mereka, hanya saja Allah menjadikan perkataan dan keyakinan tersebut sebagai suatu ungkapan penyesalan dalam hati mereka. Fatazdadu musibatuhum, yang akhirnya menambah musibah mereka. Wa amal mu'minun, artinya gini, orang-orang munafik itu meskipun perkataan mereka seperti itu, mereka selamat, tapi dalam hati mereka goncang. Ya, dalam hati mereka goncang, tidak tenang. Nah, begitulah orang yang menggunting dalam lipatan. Adapun orang-orang beriman, fa innahum ya'lamuna anna dzalika biqadarillah. Kaum mu'minin, mereka mengetahui bahwa itu semua ketentuan Allah. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan pernah meleset. Yang belum ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah terkena. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthiya, wa ma akhtaka lam yakun li usibak. Saya kenalan di Australia, orang supir Indonesia, supir Grab. Saya katakan, gimana antum kalau ada wanita-wanita yang mabuk masuk ke dalam taksi? Ya, resiko Ustaz. Sudah mabuk, pakaiannya seronok. Resiko Ustaz katanya. Nah, itulah resiko orang-orang yang hidup di tengah orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranain musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik. Nah, ini makanya bersyukur kepada Allah SWT, hidup di tengah kaum muslimin. Jangan pindah hendak-hendak ke luar negeri ataupun luarnya luar negeri. Ya. Kadang-kadang sebagian orang kalau sudah keluar negeri, terutama negeri-negeri kafir, itu merasa sudah mengetahui pengetahuan yang tinggi. Ya, adapun cuma sampai pemurus kampung. Ya. Maka ini tidak begitu ukurannya. Ukurannya adalah seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal fa innahum ya'lamuna anna dhalika biqadarillah. Sedangkan kaum mukminin mereka mengetahui bahwa semua itu adalah ketentuan Allah. Fayu'minun wa yusallimun fayahdillahu qulubahum wa yuthbituha wa yukhaffifu bidzalika anhumul musibah. Mereka mengetahui bahwa itu semua adalah ketentuan Allah sehingga mereka meyakininya dan menerimanya. Lalu Allah memberikan petunjuk bagi hati mereka, menungguhkannya dan meringankan bagi mereka musibah tersebut. Qala Allahu raddan alaihim, wallahu yuhyi wa yumiit. Nah, ini bantahan Allah terhadap orang-orang munafik. Allah yang menghidupkan mematikan. Mau di rumah, kalau cuma kalau mau mati ya mati. Bahkan ada perkataan menarik. Perkataan ini saking indahnya saya hafal. Perkataan Syekh Abdul Razzaq di dalam khutbah beliau dengan judul At-Tadzkir bil Maut, peringatan tentang kematian. Beliau mengatakan, "Wal mautu yadkhulu ila al-bait fawajada man kana musinnan wa man ashaddu maradan." Kematian masuk ke dalam rumah. Lalu dia mendapati orang yang paling tua. Dan orang yang paling sakit keras. وَيَلْقَى مَنْ أَصَحَّ فِيهَا مِنَ الشَّبْ. Tetapi dia datang kepada orang yang paling sehat dan paling muda. فَالْمَوْتُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ وَمَرِيدٍ وَصَحِيهٍ. Maka kematian tidak membedakan antara tua dan muda, antara sehat dan sakit. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Dokter berkata kepada pasiennya, nanti sore kita akan operasi. Sebelum sore, dokternya duluan mati sebelum pasiennya. Ya. Wallah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka yang seperti ini membuat kita semakin bersiap-siap. Selalu ala hadar. Selalu mawas diri. Dimanapun dan apapun yang kita kerjakan. Jangan-jangan ini yang terakhir. Selalu mawas diri. Apalagi naik pesawat, perjalanan. Ya, selalu mawas diri. Karena setelah mati, makanya beliau juga mengatakan, wal mautu haddun fasilun bainal amali wal jaza. Kematian adalah pembatas antara amal dengan pahala. Pembatas. Kalau sudah mati, tidak ada lagi waktu untuk beramal. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bahkan banyak orang-orang yang sehat badannya bugar mati. Perutnya six pack. Ya, ototnya otot kawat. Tapi mati duluan. Dibandingkan orang yang mungkin kelihatan tidak sehat. Ustaz Firanda bilang ke saya, saya kan jarang makan nasi. Din, ngapain menguruskan badan? Gajah saja gemuk hidup, tahu gak ente? Ikan paus gemuk begitu dia hidup. Maksudnya ya sudah, gak usah terlalu ketat untuk urusan makan dan minum. Apalagi dia bilang, ngapain ngurusin badan, memperbaiki tubuh, kalau istri cuma satu. Saya bilang saya penakut, sudah selesai urusan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi nanti kadang-kadang beliau mengirim foto seorang laki-laki ubanan umur 80 tahun. Kemudian beliau katakan, Din, ini laki-laki ini sehat, kakek-kakek ini sehat, dan dia makan nasi. Maksudnya jangan terlalu begitu dalam urusan makan. Taib, kita lanjutkan. Wallah yuhyi wa yumit, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Ai huwal mutafarridu bidzalik fala yughni hadzar an qadar. Ini perkataan menarik. Maksudnya dialah Allah yang esa dalam hal tersebut sehingga suatu tindakan kewaspadaan tidak akan berguna di hadapan takdir. Ini garis bawahnya baik-baik. La yughni hadzar an qadar, bahasa Arabnya. Ya, la yughni hadzar an qadar. Bahasa Indonesianya, suatu tindakan kewaspadaan tidak akan berguna di hadapan takdir. Waspada bagaimanapun, pakai seat belt, sudah minum kopi, kalau hendak kebalangan nih kisahnya. Minum kopi, minum apalagi dapat rumus dari Mas Bahtiar. Sebelum bersafar Ustaz minum kopi. Karena saat kafeinnya itu 1 jam baru jalan. Maka, tapi kalau seandainya nih saya ada takdir buruk, tetap dia takdir buruk. Ya. La yughni hadzar an qadar. Suatu tindakan kewaspadaan tidak akan berguna di hadapan takdir. Itu kaedah hidup itu. Yang membuat seseorang tenang, menerima. Kita waspada. Tetapi kalau sudah takdirnya, tindakan kewaspadaan apapun tidak akan berguna di hadapan takdir. Ya, seperti itu. Apapun itu, misalkan ada orang hamil, dia menjaga minum vitamin ini, minum vitamin itu. Tetapi kalau sudah takdirnya, mau keguguran, mau diapakan. La yughni hadzar an qadar. Yang artinya suatu tindakan kewaspadaan tidak bisa, tidak berguna di hadapan takdir. Ini perkataan indah. Antum harus jadikan sebagai keyakinan. Wallah bima ta'maluna basir. Maka Allah membalas dengan kalian atas perbuatan dan pendustaan kalian tersebut. Kemudian ayat selanjutnya saya bacakan langsung bahasa Indonesianya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa terbunuh di jalannya atau mati padanya bukanlah suatu kekurangan maupun sesuatu yang harus dikhawatirkan. Namun hal itu adalah suatu perkara yang seharusnya menjadi sesuatu yang diperlombakan oleh orang-orang yang berlomba, karena merupakan sebab yang menghasilkan dan menyampaikan kepada ampunan Allah dan rahmatnya. Dan hal itu lebih baik daripada sesuatu yang dikumpulkan oleh penghuni dunia berupa harta dunia. Maksudnya, kalaupun meninggal di peperangan Uhud, maka mereka mati syahid. itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalaupun mereka mati, kemudian terbunuh, terdesak, terbunuh, kalah, itu lebih baik. Makanya Rasulullah SAW ketika di atas Gunung Uhud, didesak oleh Abu Sufyan, Khalid bin Walid pada waktu itu. Beliau mengatakan, "Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Yang meninggal di antara kami kaum muslimin di dalam surga, sedangkan kalian di dalam neraka. 158, dan bahwa makhluk itu bila meninggal atau terbunuh dengan kondisi apapun, maka sesungguhnya tempat kembali mereka hanyalah kepada Allah. Dan tempat bersandar mereka hanyalah kepadanya. Lalu Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maka kemanapun perlariannya, kecuali pasti kepada Allah saja. Dan tidaklah ada tempat berpegang bagi makhluk kecuali dengan berpegang teguh dengan tali agama Allah. Intinya, mati bagaimanapun, yang penting matinya dalam apa? Ya, mau terbunuh di medan pertempuran, matinya bagaimana? Apakah ikhlas berjihad? Atau dia terbunuh di dalam rumah? Apakah matinya juga dalam keadaan beribadah kepada Allah atau tidak? Intinya bagaimana matinya? Karena semuanya akan mati. Nah, ini alhamdulillah selesai kita ayat yang ke-158. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.